الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita telah masuk pada permasalahan al-imanu bil qadar. Yang diawali oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dengan penegasan tentang keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan iman terhadap takdir. Di mana keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai'in alim, Maha mengetahui segala sesuatu sejak azali dan abadi. Demikian pula telah diketahui ahlul jannah dan ahlul nar, tidak ada perubahan sedikit pun tentang penduduknya. Dan kemarin disebutkan hadis penting dalam pembahasan takdir tentang fungsi amal, terus kenapa dan untuk apa beramal kalau sudah ditetapkan. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas dan ringkas, ikhwan, i'malu fakullun muyassarun lima khuriqalah. Maka ini yang diingat dan dikan pegangan. Tugas kita beramal. Taib. Bukan kemudian berdiam diri, berserah pada takdir. Kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa qawluhu wa aslul qadari sirrullah taala fi khalqihi lam yattali ala dhalika malakun muqarram wala nabiyyun mursal wa ta'ammuku wan nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan wa sulamul hirman ودرجات الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب فَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ini ibarat yang sangat bagus, ikhwan. Naam, ibarat yang qawi. Taib dan berfaedah terkumpul padanya bimbingan penting dalam permasalahan takdir. Naam. Dan yang semisal dengan ini juga hampir sama perkataan Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala dalam Asy-Syari'ah. Karena sesatnya kaum yang banyak dalam permasalahan takdir sebab apa? Mereka berdalam-dalam dalam upaya untuk mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala ini dan memikir-mikirkannya melampaui batas yang diizinkan. Kata beliau, wa aslul qadari sirrullah taala fi khalqihi, dan asal dari pembahasan takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya. Itu perkara yang merupakan rahasia Allah. Tidak melihat hal tersebut para malaikat yang dekat, tidak pula para nabi yang diutus. Maka ta'ammuk dan nazar berdalam-dalam. Wan nadharu fi, ya, nadharu fi yaitu berusaha mikir-mikirkannya. Ya, ta'amuk berdalam-dalam, wan nadharu fi dzalik, dan berusaha mikir-mikirkannya terlalu apa? Terlalu mendetail, mendalam. Ini adalah dzari'atul khizlan. Yaitu celah yang akan mengantarkan kepada al-khizlan. Celah keterpurukan dia sehingga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari hidayah. Karena al-makhdhul, seorang yang makhdhul yaitu man tarakahullah. Siapa saja yang Allah tinggalkan dia, la yuwaffaq, tidak diberi tauhid, tidak diberi taufik. Jadi seorang yang mau berdalam-dalam dalam permasalahan takdir, ini apa? Celah yang mengantarkan dia sehingga tidak mendapatkan taufik. Wasulamul hirman, dan tangga yang akan mengantarkan kepada apa? Kepada al-hirman, yaitu terhalanginya dia dari kebaikan, dari hidayah. Wadarajatut tughyan, dan tangga juga darajah sulam sama. Nah, tangga yang akan mengantarkan kepada perbuatan melampaui batas. Maka berhati-hati dan betul-betul berhati-hati dari hal tersebut, baik nadharan wa fikran wa waswasatan, baik dalam upaya untuk melihatnya, memikir-mikirkannya, maupun apa, was-was yang ada di jiwa ini, harus berhati-hati darinya, baik berupa pemikiran, pandangan-pandangan, maupun apa, was-was yang muncul, harus berhati-hati dan harus meninggalkannya. Kapan saja muncul was-was dalam masalah takdir, harus segera berhenti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup ilmu tentang masalah takdir dari hamba-hambanya dan melarang mereka dari upaya untuk mengetahuinya, berupaya menguasai tentang permasalahan takdir, mengilmuinya, ini dilarang. Kenapa? Karena itu rahasia Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam kitabnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini sudah yang menjadi apa? Menjadi prinsip. Allah tidak ditanya tentang apa-apa yang Allah lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya, sehingga tidak berkata apa? Lima fa'al. Kenapa Allah melakukan demikian? Sebagaimana muncul pertanyaan-pertanyaan itu pada orang-orang Mu'tazilah maupun Jabriyah. Kenapa Allah menghukum hamba-hambanya, mengadab hamba-hambanya, padahal Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan takdir, tapi kenapa Allah yang menghukumnya? Ini kenapa pertanyaan-pertanyaan ini terlarang? Maka kata beliau, faman sa'ala lima fa'al, siapa saja yang bertanya kenapa Allah melakukan, faqad radda hukm al-kitab, maka sungguh dia telah menolak hukum dari Alkitab. Dan siapa saja yang menolak hukum Alkitab, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang kafir. Naam. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah, asal al-qadari sirullahi fi khalqih, wa huwa kaunuhu awjada wa afna, wa afqara wa aghna, wa amata wa ahya, wa adalla wa hada. Asal dari pembahasan takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah menciptakan dan membinasakan, membuat yang fakir dan membuat yang membuat kaya, yang mematikan dan menghidupkan, menyesatkan dan memberikan hidayah. Ini semuanya rahasia Allah. Sehingga tidak boleh seorang bertanya, kenapa si fulan ditetapkan fakir dan si Allah ditetapkan kaya? Kenapa si fulan masih muda kok dimatikan cepat-cepat, sedangkan itu yang tua, yang jelek, yang jahat kok masih hidup lama? Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Naam. Pengkhususan akhwani fillah dengan karramallahu wajhahu untuk Ali radhiyallahu anhu atau pengkhususan alaihi salam untuk beliau tidak ada dalil padanya. Taib. Walaupun maknanya doa sama-sama doa karramallahu wajhah. Naam. Ya kalau yang diinginkan adalah doa tanpa takhsis, tidak akan sampai pada enam kategori bid'ah. Naam. Cuman yang bagus untuk apa? Untuk mendoakan dengan taraddi sebagaimana dilakukan pada sahabat-sahabat yang lain. Naam, dengan mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Karena khawatir pengkhususan dengan karramallahu wajhah menjadi syiar orang-orang Syiah yang diikuti oleh ahli sunnah. Kalau kemudian dijadikan kebiasaan seperti itu. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, lam yathbut an tukhassisa aliyan bikarramallahu wajhah atau alaihi salam, lakin la yasiru ila haddil bid'ah. Nah, maka tapi tidak sampai pada apa? Kategori bid'ah. Karena maknanya doa. Qala Ali radhiyallahu anhu, al-qadaru sirrullahi fala nakshifuh. Qadar adalah apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan menyingkapnya. Hah? Takshifu pakai tak. Hah? Baik, kalau di sini pakai nun sehingga bermakna khabar. Kalau pakai tak bermakna nahi berarti. Al-qadaru sirrullahi fala takshifhu berarti. Qadar adalah apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engkau singkap. Asal ini akhwani fillah dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, juga Ibn Battah dalam Al-Ibana, demikian pula Al-Lalika'i dengan lafad atara julun Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu faqala akhbirni anil qadar qala sirrullahi fala tukallifhu. Lafadnya demikian. Cuman ikhwan fillah, pada sanadnya Abdul Malik bin Harun bin Antarah an Abi. Riwayat ini Abdul Malik dari bapaknya ini, dia meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu'. Taib. Demikian pula badannya Ismail bin Amr al-Bajali dhaif. Juga ada seorang perawi yang majhul, yaitu Ayyub. Sehingga riwayat asar ini akhwan dhaif jelas. Kalau tidak dikatakan dhaifun jiddan. Datang yang semisal dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi pada sana juga seorang yang dituduh dengan kedustaan. Ini derajat athar. Adapun makna jelas, makna yang hak sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tahawi, bahwasanya takdir adalah apa? Rahasia Allah. Memang karena tidak ada yang tahu. Nah, tentang takdir siapapun dari hamba-hambanya. Qala wa niza'u bainan nasi fi mas'alatil qadri masyhurun. Dan perselisihan di antara manusia tentang permasalahan takdir itu sesuatu yang masyhur, bahkan termasuk di antara awal-awal fitnah yang muncul, sudah muncul di zaman masih ada sahabat ridwanullah alaihim, sebagaimana hadis yang masyhur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis pertama dalam Kitabul Iman di Sahih Muslim, ketika dikhabarkan tentang Ahlul Basrah, nah, yang mulai terpengaruh dengan permasalahan ini. Awwalu man qala bil qadari bil basrati ma'badunil juhani. Pada pertama kali berbicara tentang permasalahan takdir dengan pembicaraan batil di Basrah, ma'bad al-juhani. Baik, menunjukkan ini penyimpangan yang awal. Qala walladhi 'alaihi ahlu sunnati wal jama'ah anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadari. Wa anna Allah ta'ala khaliqu af'alil ibad. Dan perkara yang ahli sunnah berada di atasnya, yaitu bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan qada Allah Subhanahu wa taala dan qadarnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya. Wa anna Allah ta'ala yuridul kufra minal kafir wa yasha'u wa la yardahu wa la yuhibbu fa yasha'uhu kaunan wa la yardahu dinan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengendaki dari orang-orang kafir, ya, mengendaki orang-orang kafir itu untuk kafir, tapi Allah tidak meridhoinya dan Allah tidak mencintainya, sehingga kehendak kafirnya orang kafir ini itu kehendak yang sifatnya kauni, tapi tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi secara dini, secara syar'i. Nah, kalimat ini ringkas, ikhwan, tapi apa? Tapi kalau seorang tidak paham, membingungkan. Bagaimana itu? Dan tentunya antum semua sudah lewat banyak penjelasan bahwasanya enam iradah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi ini, di langit dan di jagat raya ini kecuali dengan kehendak Allah. Sehingga kafirnya si kafir itu adalah juga dengan kehendak Allah, tapi secara apa? Secara kauni. Iradah kauniyah ini yang identik dengan apa, Wahyu? Iradah kauniyah ini identik istilahnya apa? Istilah lainnya apa? Apa identik dengan apa, Hudzaifah? Masyiah. Iradah kauniyah itu sama dengan masyiah istilahnya. Baik. Sehingga masya'a kana walam wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah masyiahkan, yang Allah kehendaki secara kauni, maka itu mesti terjadi. Nah, kafirnya orang kafir yaitu dengan kehendak Allah, tapi secara kauni, sehingga tidak melazimkan keridhaan. Makanya kafirnya orang kafir ada, tapi Allah tidak meridhainya, ya tidak. Nah, karena ridha dan mahabbah ini hubungannya dengan iradah syar'iyah, jenis yang kedua. Kalau tadi iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan semua perkara yang terjadi di jagat raya ini. mencakup yang Allah cintai ataupun tidak. Sedangkan iradah syar'iyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Nah, yang berhubungan dengan syariatnya, berhubungan dengan apa-apa yang Allah ridhai dan Allah cintai. Sehingga Allah menghendaki hamba-hambanya untuk apa? Untuk mereka berislam, berserah diri, mentauhidkannya. Allah kehendaki itu. Cuman, iradah yang syariah ini tidak mesti terwujud. Kenapa? Karena memang tidak ada kelaziman. Apa-apa yang Allah kehendaki secara syariah itu tidak melazimkan harus terwujud. Sebagaimana kafirnya orang kafir tadi. Dia tidak memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara syar'i sehingga tidak terwujud padanya iradah syar'iyyah. Dan iradah syar'iyyah ini yang identik dengan apa? Mahabbah. Dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini fayasha'uhu kaunan wa la yardahu dinan. Allah menghendaki memang si kafir itu kafir secara kauni. Tapi tidak Allah Subhanahu wa taala ridai secara dini. Jadi maksudnya secara iradah syar'iyyah Allah tidak kehendaki itu. Ini maksudnya. Qala wa khalafa fi dzalika al-qadariyah wal mu'tazilah, dan menyelisih keyakinan ahli sunnah tersebut orang-orang qadariyah dan mu'tazilah. Wa za'amu anna Allah sya'al imana minal kafir walakinnal kafira sya'al kufra. Mereka menyangka bahwasanya Allah menghendaki keimanan dari orang kafir, akan tapi si kafir ini menghendaki kekufuran. Kenapa mereka mengatakan demikian, ikhwan? Farru ila hadza li alla yaqulu sya'al kufra minal kafiri wa 'adzabahu 'alaihi. Kenapa kok mereka mengatakan bahwasanya pada kasus orang kafir ini sebenarnya Allah menghendaki si kafir ini mukmin untuk beriman, tapi dia memilih untuk kafir. Berarti kalau demikian kehendak si kafir lebih kuat daripada kehendak Allah, ya tidak? Makanya seorang Arab Badui ketika mendengar perkataan Mu'tazilah ini terheran-heran. Bagaimana kehendak syaitan memenangkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? Taib. Kenapa sampai sedemikian parah orang-orang Mu'tazilah dalam masalah ini sampai menetapkan demikian? Karena mereka ingin lari dari apa? Dari mengatakan bahwasanya Allah menghendaki kekufuran dari orang-orang kafir dan mengazab orang kafir itu atas kekufurannya. Paham? Karena menurut mereka ini adil atau tidak? Menurut orang-orang Mu'tazilah, demikian pula Qadariyah, Allah menghendaki kufurnya orang kafir, kemudian Allah mengazabnya. Di benak mereka ini merupakan kezaliman. Bagaimana Allah menghendaki dia kafir kalau Allah sendiri yang mengazabnya? Paham? Ini yang menjadikan sebab mereka terjatuh dalam penyimpangan sehingga tidak menetapkan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada masalah ini. Taib. Walakin saru kal mustajiri birramdai binar. Akan tetapi jadilah mereka seperti apa? Kal mustajiri minar ramdai binar. Keadaan mereka menjadi seperti orang yang minta perlindungan dari panasnya. Taib pasir, panasnya padang pasir yang mereka injak dengan api. Ingin minta perlindungan dari apa? Dari panasnya padang pasir ketika mereka berjalan di terik matahari, tapi minta perlindungan dengan api, tambah panas, ya tidak? Ini ungkapan peribahasa untuk seorang yang ingin lari dari suatu hal tapi jatuh apa? Ke perkara yang lebih parah. Kalau dalam peribahasa kita apa? Lari dari apa? Lari dari apa? Mulut harimau masuk ke mulut buaya. Nah, ingin lari dari harimau tapi masuk ke enam perangkap buaya. Ya sama saja tambah celaka. Kan? Nah, fa'innahum marabu min syai'in fawaqa'u fi ma huwa syarrun minhu. Sebab mereka lari dari suatu perkara, kemudian terjatuh pada perkara yang lebih parah, lebih buruk darinya. Nah, kenapa? Fa'innahu yalzamu anna masyiatal kafiri ghalabat masyiatallahi ta'ala. Sebab kelaziman dari perkataan orang-orang kafir yaitu bahwasanya kehendak orang kafir itu mengalahkan kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Fa'inna Allah qad sya'al imana minhu ala qawlihim wal kafira sya'al kufra. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki keimanan darinya menurut perkataan mereka, dan orang-orang kafir menghendaki kekufuran. Fawaqa'at masyiatul kafiri duna masyiatillahi ta'ala. Sehingga yang terjadi adalah kehendak si kafir tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menghendaki dia beriman, kok yang terjadi kekafiran. Maka berarti kehendak si kafir ini yang menang. Wa hadza min aqbahil i'tiqad, dan ini termasuk seburuk-buruk keyakinan. Wa huwa qaulun la dalila alaih, bal huwa mukhalifun lid dalil, dan ini merupakan pendapat yang tidak ada dalil atasnya, dan bahkan itu menyelisihi dalil-dalil yang ada. Naam. Taib, dan ini silasikwan. Dan sebab utamanya karena mereka tidak mau menetapkan dua jenis irodah. Kalau seorang bisa memahami adanya dua jenis irodah, akan apa? Mudah memahami masalah ini. Naam. Karena ayat-ayat yang berhubungan dengan irodah, naam, itu terbagi jadi dua. Iradah yang sifatnya kauniyah, ini yang berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi, dan yang kedua yang berhubungan dengan iradah syar'iyah, yang berhubungan dengan hal-hal yang Allah cintai. Iradah kauniyah mesti terjadi, tapi tidak mesti Allah cintai. Paham? Seperti ini, kafirnya orang kafir, secara kauni Allah kehendaki tapi tidak Allah cintai. Berbeda dengan iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah hubungannya dengan segala sesuatu yang Allah cintai, tapi tidak mesti terjadi. Nah, itu pahami dan sudah terulang-ulang pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Tabarakallahu fikum naqta bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Antum murajaah, gunakan waktu sampai 16:30 baru istirahat.